Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sebelumnya saya minta maaf karena terlambat yang sebagaimana yang sudah direncanakan, yaitu daras atau kajian yang akan diadakan pada zuhur. Namun qadarullah ada halangan, yaitu ada salah seorang saudara kita dapat musibah meninggal putranya, dan kebetulan ana diamanahi untuk memandikan jenazahnya. Alhamdulillah sudah selesai. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian. Sebagaimana yang sudah diamanatkan bahwa kita akan mempelajari materi akidah atau tauhid, yang mana memang materi akidah dan tauhid merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat mendasar, karena itu terkait dengan ibadah-ibadah yang lain. Akidah dan tauhid sangat berpengaruh dengan amal ibadah yang kita amalkan, karena ada beberapa kesalahan di dalam akidah atau di dalam tauhid yang menyebabkan tidak diterimanya sebuah amalan. Sehingga oleh karena itu pembahasan tentang akidah dan tauhid merupakan suatu yang sangat penting dan harus untuk kita pelajari bersama, agar kita tidak salah di dalam berkeyakinan, agar kita tidak salah dalam berakidah di dalam agama Islam ini. Ketahuilah bahwasanya akidah atau tauhid seorang muslim bukan hanya sebatas dia mengatakan rukun iman ada 6. Tapi yang sangat penting adalah, walaupun itu penting bagi dia untuk menghafal rukun iman, penting dan sangat penting bagi dia bagaimana cara beriman kepada Allah. Iman kepada Allah itu seperti apa? Iman kepada Rasul itu seperti apa? Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah itu seperti apa? Hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Untuk materi akidah, kita akan mempelajari salah satu karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah At-Tamimi An-Najdi, yaitu kitab Salasatul Usul atau Usul Salasah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah 3 pokok dasar, 3 landasan utama di dalam Islam. Al-Usul Salasah. Apa yang dimaksud dengan landasan atau 3 landasan utama yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Karena para ulama memang banyak, para ulama menasehatkan kepada kita untuk mempelajari, terutama bagi orang-orang yang ingin memulai belajar akidah dan tauhid, memulai dengan mempelajari kitab Salasatul Usul ini. Barakallahu fikum. Karena hal ini sangat mendasar sekali. Yang dimaksud dengan 3 landasan utama di sini adalah keyakinan kita yang pertama tentang Allah. Kedua, keyakinan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, keyakinan kita dengan agama kita, yaitu agama Islam. Kenapa ini dijadikan sebagai landasan utama bagi setiap muslim yang harus untuk dipelajari? Kalau kita mempelajari dan melihat proses ruh kita membaca hadis-hadis yang di situ diberitakan bagaimana proses roh keluar dari jasad seorang manusia, kemudian dia dikuburkan, dimakamkan. Setelah beranjak sanak keluarga kerabatnya dari pemakaman dia, maka datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir dan menanyakan tiga pertanyaan. Yang mana tiga pertanyaan ini adalah ujian terakhir yang akan dialami oleh Bani Adam. Yang mana setelah itu tidak ada lagi ujian. Sekarang kita di dunia ini adalah darul ibtila, tempat kita diuji. Yang berhasil akan mendapatkan surga, jannah. Adapun yang tidak berhasil, maka na'udzubillah, kita berharap semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang berhasil dari ujian-ujian yang ada di dunia. Tiga pertanyaan tersebut adalah ujian yang terakhir yang akan dialami oleh setiap manusia, yaitu pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Kalau kita lihat, ini pertanyaan yang sangat mudah. Apalagi kalau seandainya ditanyakan pada saat sekarang ini. Bahkan anak-anak kecil pun yang masih duduk di bangku TK, sangat mudah untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Namun ketahuilah saudara-saudara kami yang kami cintai dan kami sayangi, keadaan ketika itu di alam kubur atau di alam barzakh tidak sama dengan keadaan sekarang ini. Hanya orang-orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan dan taufik dari Allah sajalah yang bisa dengan mudah menjawab tiga pertanyaan tersebut. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang panjang proses keluarnya ruh sampai dia diantarkan ke pemakaman dan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Naam, Nabi SAW menceritakan antara orang kafir dengan orang muslim, antara orang fasik, orang zalim dengan orang yang albar, orang yang baik, yang soleh. Bagaimana seorang yang baik, seorang yang soleh dengan mudah menjawab tiga pertanyaan tersebut, yang mana setelah itu dia akan terus mendapatkan kenikmatan sebelum dia mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yaitu di surga kelak setelah terjadinya hari kiamat. Adapun orang kafir, orang zalim, orang yang banyak melakukan dosa, tidak peduli dengan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan, dia hanya bisa mengatakan ha ha ha ha, saya tidak tahu. Sami'tunna sayaquluna syai'an faqultuh. Saya dengar orang-orang mengatakan ini dan itu, saya pun juga mengatakannya, kata dia. Dia hanya barakallahu fikum, ketika di dunia dia hanya bermodal dengan kata orang, mengikuti tradisi, mengikuti lingkungan tanpa melihat dan mempelajari apakah ini ajaran yang benar, apakah amaliyah ini amaliyah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh Saleh bin Abdul Aziz hafizahullah al-Syaikh mengatakan, al-muqallid, seorang yang taklid, yang seorang yang fanatik di dalam beragama di dunia ini, tidak mau mencari kebenaran dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dikhawatirkan kelak di akhirat dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Karena di dalam hadis tersebut Nabi SAW menceritakan orang yang tidak bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut, dia hanya mengatakan ha ha ha la adri, sami'tun nasa yakuluna syai'an faqultuh, saya dengar orang berkata ini, berkata itu, saya lihat orang berbuat ini, berbuat itu, saya juga melakukannya, saya juga mengatakannya. Menunjukkan bahwa ketika dia berada di dunia ini, dia hanya bermodal dengan fanatik, ikut orang tanpa peduli apakah ini benar atau salah dalam amaliyah, amalan, akidah dan keyakinan dia ketika dia berada di dunia ini. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan setelah beliau menceritakan proses bagaimana ujian tersebut antara orang kafir dan orang muslim, antara orang zalim dengan orang yang soleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat di dalam surat Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, dengan jawaban yang benar, yang kokoh, yang kuat. Fil hayati dunya wa fil akhirah, baik ketika dia di dunia ataupun di akhirat, dan termasuk di dalamnya di alam barzakh. Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan orang yang beriman dengan jawaban yang benar ketika mendapatkan tiga pertanyaan tersebut. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang zalim sehingga dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan yang sangat mudah tersebut, sehingga dia hanya bisa mengatakan hahaha, saya tidak tahu, saya dengar orang berkata ini dan itu, saya pun juga ikut mengatakannya. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, di dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hanya orang-orang yang beriman. Iman itu maknanya luas. Iman itu maknanya luas, harus dipelajari. Tidak hanya sebatas dengan lisan dia mengatakan saya beriman, tapi harus dilandasi dengan hati. Dan yang sangat penting juga, keimanan dia harus dilandasi dengan dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga menjalankan konsekuensi dari keimanan dia. Dia beriman kepada Allah, sehingga oleh karena itu dia wajib untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, baik itu berupa sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Dia beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib bagi dia untuk membenarkan segala apa yang diucapkan oleh Nabi, mentaati perintah-perintah Nabi, meninggalkan larangan-larangan Nabi. Dan yang sangat penting, dia harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak boleh untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila dia melakukan hal ini, keimanan dia seperti ini dengan menjalankan segala konsekuensinya, maka insya Allah dengan taufik dari Allah, dia akan lulus pada ujian terakhir tersebut. Tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, langsung saja kita bacakan kitab salah satu usul ini. Yang pertama, Asy-Syaikh mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama yang wajib dia pelajari adalah ilmu. Ilmu, dia harus mempelajari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu tentang Allah, Rasulnya, dan agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan ilmu di sini tentunya ilmu syar'i. Para ulama menyebutkan tentang pembahasan tentang ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu syar'i. Kenapa demikian? Karena ilmu syariat ini adalah warisan Nabi. Nabi tidak pernah mewariskan ilmu-ilmu teknologi ataupun yang lainnya. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham Walakin warrasul ilma, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Lalu bagaimana hukum mempelajari ilmu-ilmu yang lain? Adapun ilmu syar'i, hukumnya wajib, fardu ain. Setiap individu wajib untuk mempelajarinya. Adapun ilmu-ilmu yang lain, hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika seseorang sudah ada di tempat dia mempelajari ilmu tersebut, maka kewajibannya gugur atas yang lainnya. Adapun ilmu syariat, itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu agama merupakan sesuatu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu agama seperti apa? Ilmu agama itu luas. Apakah wajib bagi kita untuk mempelajari semuanya? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, nah, ilmu agama itu luas. Ada mustalahnya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu balaghahnya, bahasa Arabnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Lalu sampai di mana batasannya yang wajib untuk kita pelajari? Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, yajibu an yatluba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Wajib bagi dia untuk mempelajari agama, ilmu agama yang bisa menopang agamanya. Wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu yang bisa menopang dan menegakkan agamanya. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah, qila lahu mithlu ayyi syai'in, seperti ilmu apa wahai imam? Beliau mengatakan, alladzi la yasa'uhu jahlu, ilmu yang mana dia tidak boleh bodoh dalam perkara tersebut. Seperti apa? Salatnya, siamnya, puasanya, dan tentang ibadah-ibadah yang lain yang mana dia diwajibkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya di sini, ilmu yang wajib untuk dia pelajari adalah ilmu yang dengannya dia, dengan ilmu tersebut dia bisa menopang agamanya. Terutama amalan-amalan yang wajib untuk dia amalkan seperti sholat, maka dia tidak boleh bodoh dalam perkara sholat. Mulai dari syarat-syarat sholat, tata cara sholat, kaifiyah sholat, rukun dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Bagaimana kalau seandainya terjadi kelupaan, lupa jumlah rakaat di dalam sholat misalnya. Bagaimana kalau terjadi hal ini dan hal itu di dalam sholat, apa yang harus dia lakukan? Maka yang seperti ini wajib untuk dia pelajari. Perkara-perkara yang bisa menopang agamanya, terutama amaliah-amaliah yang wajib untuk dia amalkan, seperti sholat, puasa, ibadah haji kalau seandainya dia memiliki kemampuan dalam hal itu, zakat kalau seandainya dia termasuk orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, dan amalan ibadah yang lainnya yang diwajibkan bagi dia untuk mengamalkannya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Kemudian Asy-Syaikh menafsirkan tentang makna ilmu tersebut, mengatakan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu di sini kalau didefinisikan secara umum adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Di sini Asy-Syaikh mengatakan bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu semua tersebut dengan dalil. Harus ada landasannya. Harus ada pondasinya, dari mana landasan tersebut. Ketika dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, beristiwa di atas arasy, berada pada posisi yang tinggi di atas arsy. Ketika dia meyakini hal demikian, maka dia harus memiliki landasan. Mana dalilnya? Barakallahu fikum. Dalilnya disebutkan di dalam surat Ar-Rahman, di dalam surat Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, beristiwa di atas arasy-Nya, berada pada posisi yang tinggi di atas arasy-Nya. Barakallahu fikum. Begitu pula dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya, baik itu tentang Allah dan tentang Rasul-Nya. Barakallahu fikum. Dan juga tentang agama Islam ini, amaliah-amaliah yang diwajibkan di dalam Islam ini, semua itu harus berlandaskan dengan dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh bermodalkan dalam hal ini, dalam mengamalkan agama ini, dengan mengikuti tradisi, mengikuti lingkungan, atau mengikuti sebuah kelompok tertentu, organisasi tertentu, tanpa peduli dengan dalil, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya semua itu harus di bawah pemahaman Salafun Shalih, yaitu para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in, dikarenakan mereka lah murid-murid Rasulullah yang telah dibimbing oleh Rasulullah melalui kurikulum wahyu. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul itu tidak sekaligus 30 juz langsung diturunkan dalam satu waktu 30 juz lah, tapi diturunkan per ayat, per surat. Nah, mulai dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, dan surat-surat, ayat-ayat yang lainnya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara perlahan selama 23 tahun, selama 23 tahun per ayat, per surat. Fungsinya apa? Kenapa tidak diturunkan sekaligus? Barakallahu fikum. Supaya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, barakallahu fikum, liyusabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan Al-Quran tersebut di dalam dadamu sedikit-sedikit. Begitu pula ketika engkau mengajarkan kepada para sahabat, barakallahu fikum, mereka menyaksikan bagaimana kejadian ketika wahyu itu turun. Kejadiannya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menyebutkan begini dan begitu. Mereka paham kejadiannya, kenapa kok bisa turun ayat ini, keadaan kejadiannya seperti ini ketika itu, sehingga merekalah orang yang paling paham dan paling mengerti tentang Al-Quran setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka salah di dalam memahami Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, balasan mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, ini sifat yang pertamanya. Yang kedua, dan dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, bagi dia rasa aman. Ini balasannya, keamanan, baik di dunia ataupun di akhirat, aman dari siksaan, azab, dan di dunia ini, waulaika humul muhtadun, dan mereka di dunia ini akan mendapatkan hidayah, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat barakallahu fikum mencoba memahami ayat ini sesuai dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki. Bahasa para sahabat itu, perlu kita ketahui, adalah bahasa yang fasih. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahu dan sorof yang dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, itu adalah Al-Quran dan syair-syair yang diucapkan oleh generasi pertama di dalam Islam ini, yaitu orang-orang para sahabat. Para sahabat, ucapan mereka dijadikan sebagai rujukan di dalam menentukan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, menunjukkan bahasanya, bahasa mereka itu masih murni, masih terjaga. Bahasa mereka murni dan terjaga, mereka belajar di dalam lingkungan, lingkungan yang mana bahasa mereka masih murni. Ketika barakallahu fikum Islam mulai menyebar kemana-mana, masuk ke negeri Persia, masuk ke Syam, bahkan masuk ke negeri-negeri Afrika, dan bahkan sampai ke negeri Eropa, barakallahu fikum, ketika itu Spanyol, Portugal, barakallahu fikum, nah, dan bahkan sampai ke negeri Cina, mulai perubahan-perubahan, banyaknya orang keluar masuk ke negeri bangsa Arab ketika itu, akhirnya berubah, ada barakallahu fikum perubahan-perubahan, sehingga bahasa mereka tidak murni lagi, sehingga ucapan-ucapan mereka ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Yang bisa dijadikan rujukan adalah generasi awal di dalam Islam ini, barakallahu fikum. Namun ikhwani fiddin, setinggi apapun kemampuan mereka dalam berbahasa Arab, namun ternyata mereka juga bisa salah di dalam memahami ayat Al-Quran, sehingga ketika turun ayat ini mereka merasa berat dengan ayat ini. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan rasa aman dan hidayah, sementara ayat tersebut mengatakan bahwasanya rasa aman dan hidayah tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman. Sekarang kita tanya, mereka para sahabat ketika itu memahami kezaliman dengan makna umum. Semua jenis dosa itu masuk, dan semua jenis kesalahan itu masuk dalam kategori kezaliman menurut mereka ketika itu. Sekarang kita tanya, siapa yang tidak pernah salah? Nah, siapa yang tidak pernah salah? Barakallahu fikum. Hal ini disadari juga oleh para sahabat. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kalau seandainya ada orang yang mengatakan dirinya tidak pernah salah, dirinya sempurna, maka ketahuilah itu adalah salah satu letak kesalahan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga mereka mengadu kepada Rasul, "Berat bagi kami wahai Rasul tentang ayat ini." Akhirnya Rasul, kemudian mereka mengatakan, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan wahai Rasul? Akhirnya Rasul mengatakan, tidak demikian wahai para sahabatku. Alam tasma'u ila qawli Luqman, belumkah kalian mendengar ucapan Luqman al-Hakim, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Sehingga oleh karena itu makna ayat tersebut, makna kezaliman yang diinginkan di dalam ayat tersebut adalah dosa kesyirikan. Sehingga orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, dia tidak melakukan kesyirikan, bagi dia rasa aman dan dia akan mendapatkan hidayah. Coba lihat ikhwani fiddin, Rasul selalu membimbing para sahabat. Ketika mereka salah di dalam memahami suatu permasalahan di dalam Islam ini, Rasul langsung memberikan pencerahan kepada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengajari mereka apa yang benar dari agama Islam ini. Barakallahu fikum. Ini makna bil adillah. Sehingga oleh karena itu mempelajari ilmu agama itu harus bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul di bawah pemahaman Salafun Shalih. Kemudian yang kedua yang harus untuk kita pelajari, barakallahu fikum, adalah al-amal, yaitu beramal, yang wajib untuk kita jalankan adalah beramal setelah kita mempelajari ilmu agama ini. Karena ilmu itu tidaklah dicari dan tidaklah dipelajari kecuali untuk beramal, yaitu beramal yang mana ilmu yang dia pelajari itu sangat berpengaruh, mempengaruhi kepribadian dia, akhlak dia, dan bahkan sikap-sikap dia, pergaulan dia. Karena kalau seandainya tidak sampai mempengaruhi ilmu dia, barakallahu fikum, pada kepribadian, akhlak, dan amal-amal dia, maka sama saja ilmunya itu tidak bermanfaat. Sama saja dia dengan orang-orang yang tidak pernah belajar, bahkan dosanya lebih berat. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian berucap berilmu akan tetapi kalian tidak mengatakannya, tidak mengamalkannya? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalian mengatakan akan tetapi kalian tidak mengamalkan apa yang kalian ucapkan. Barakallahu fikum. Bahkan Al-Imam Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad ini hidup sezaman dengan Raja Khalifah Harun Ar-Rashid dari dinasti Abbasiyah. Beliau mengatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi fa idza 'amila bihi sara 'alima. Seorang yang berilmu, maka dia akan senantiasa masih dikatakan sebagai orang yang bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Dia tidak bisa dikatakan berilmu. Orang yang berilmu itu tidak bisa dikatakan dia itu orang yang alim berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, sara aliman, maka dia akan menjadi orang yang alim. Kalau kita pelajari apa yang diucapkan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ini, sungguh merupakan ucapan yang sangat indah, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa demikian? Karena di sini orang yang berilmu akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka sama saja dia dengan orang yang bodoh. Tidak ada bedanya antara dia dengan orang yang bodoh, bahkan keadaannya lebih parah lagi. Barakallahu fikum. Orang yang bodoh namun dan dia tidak beramal, dia memiliki alasan karena dia adalah orang yang tidak berilmu. Adapun orang yang berilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, maka ini merupakan sebuah kemungkaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu salaf menyebutkan, di antaranya Sufyan bin Uyainah, man fasada min ulama'ina fa fihi syibhun minal yahud. Orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang yang berilmu di antara kita, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang Yahud. Pada kajian sebelumnya pernah kita sebutkan bahwa orang-orang Yahud itu orang yang berilmu akan tetapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, tidak mau. Mereka mengilmui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang sesungguhnya, akan tetapi karena hasad mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga apabila ada orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini, kemudian dia tidak beramal dengan ilmunya, kata Imam Sufyan bin Uyainah, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang al-Yahud wal-iyadzubillah. Dan perlu antum ketahui semua, orang yang berupaya mengamalkan ilmunya, barakallahu fikum, bukan hanya sebatas ilmunya terjaga. Nah, bukan hanya sebatas ilmunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada dia ilmu yang baru. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah ucapan ada yang menisbatkan, meriwayatkan bahwa ucapan ini adalah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima awrasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada dia ilmu yang lain yang belum pernah dia pelajari. Wa man lam ya'mal bima alima aw syaqallahu an yaslibahu ma alima. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dikhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu yang telah dia ketahui tersebut. Wallahualam. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahu. Dan orang-orang yang berada berjalan di atas petunjuk, beramal dengan ilmunya. Berjalan di atas petunjuk maksudnya dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Zadahum huda, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan petunjuk kepadanya. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan pengetahuan kepada dirinya. Wa atahum taqwahum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ketakwaan kepada mereka. Berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah tentang ayat ini. Tentang ayat ini Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani ini adalah imam dari kalangan madhab Asy-Syafi'iyah. Beliau mengatakan, zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Allah menambahkan kepada mereka keimanan, ilmu, dan pengetahuan di dalam agama ini. Maksudnya bagaimana? Ai, beliau menjelaskan lagi, walladzina tadau ila tariqil khair fa'amanu billahi wa amilu bima amarahum bihi zadahum imanan wa ilman wa basiratan fid din. Yaitu orang-orang yang berada di atas petunjuk, yang mendapatkan hidayah kepada jalan yang benar. Dia mempelajari ilmu yang benar dan berupaya untuk mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dia beriman kepada Allah dan mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka balasannya apa? Orang yang mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan perintah-perintah Allah yang telah dia pelajari, zadahum imanan, Allah tambahkan kepada dia iman, wa ilman, ilmu, wa basiratan, dan pengetahuan di dalam agama ini. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, keutamaan mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari itu sangat penting dan sangat besar. Dan kebalikannya, barakallahu fikum, apabila ilmu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut menjadi bumerang bagi kita. Sehingga oleh karena itu di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, penolong bagimu, dan bisa juga menjadi bumerang untukmu. Maksudnya bagaimana? Menjadi penolong bagimu ketika engkau mempelajarinya dan mengamalkannya, dan menjadi bumerang bagimu ketika engkau tidak mengamalkan ilmu yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis yang dengan hadis ini insya Allah akan kita akhiri kajian kita pada siang hari ini. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abi Barzakh yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki anak, kaki seorang hamba nanti di hari kiamat tidak akan bergerak dari tempatnya. Dia akan tidak akan berpindah dari tempatnya sampai dia ditanya akan empat hal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara empat hal tersebut adalah harta. Dari mana dia memperoleh harta tersebut? Harta tersebut dia pergunakan untuk apa? Masa naam mudanya, untuk apa masa mudanya dia gunakan? Nah, waktunya juga akan dipertanyakan. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wa an ilmi maza amila fihi, dan akan ditanya tentang ilmunya, apa saja yang sudah dia amalkan dari ilmu tersebut. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Sehingga oleh karena itu ilmu yang sudah kita pelajari itu adalah tanggung jawab bagi kita semua, yaitu kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang beriman, berilmu, dan bisa dengan mudah mengamalkan amal soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah terlambat memulai kajian pada siang hari ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, nah, tafadhol silakan. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Nah. Nah. Ambil minum ya. Kesalahan seperti yang kita katakan tadi, tentunya tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi di sana ada kesalahan-kesalahan yang kita harus menjaga diri dari kesalahan tersebut, terutama terhadap orang-orang sebagai dai yang mengajarkan ilmu syariat. Apabila dia memiliki prinsip yang salah, akidah yang salah, sebagai salah satu contoh saja, dia memiliki pemahaman khawarij. Nah, pemahaman khawarij, barakallahu fikum, maka kita tidak boleh belajar apa saja darinya. Kenapa demikian? Karena hati ini lemah. Hati ini lemah. Nah, lemah. Hati manusia itu lemah dan gampang berbolak-balik, berubah. Maka harus kita jaga, yaitu dengan kita mempelajari agama ini dari sumber-sumber yang meyakinkan. Karena Imam Ibn Sirin mengatakan al-ilmu dinun fanduru amman ta'kulu dinaku. Ilmu itu adalah agama, maka dilihat dari mana engkau mempelajari ilmu agama tersebut. Kecuali dalam satu permasalahan, satu bidang ilmu. Nah, barakallahu fikum, yang mana tidak ada lagi selain dia yang menguasainya, misalnya, barakallahu fikum, itu lain hal dan termasuk pengecualian. Tentunya kita harus berjaga-jaga agar jangan sampai terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan dia yang salah. Karena pemahaman khawarij ini adalah pemahaman yang sangat luar biasa kesesatannya, sampai-sampai Nabi mengatakan mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Orang-orang yang terbunuh oleh mereka adalah sebaik-baik orang yang terbunuh, dan mereka-mereka yang terbunuh yang melakukan perbuatan-perbuatan khawarij adalah sejelek-jelek mayat. Sampai-sampai para ulama ada yang berpendapat bahwa orang-orang khawarij itu kafir. Nah, wal'iyadzubillah, walaupun banyak juga yang berpendapat bahwa mereka itu muslim, akan tetapi mereka melakukan kejahatan yang sangat besar di dalam agama ini. Sehingga oleh karena itu, secara singkat saya jawab bahwa wajib dan harus bagi kita untuk memilih-milih dari siapa kita belajar, tidak sembarangan sumbernya. Karena seperti yang kita katakan tadi, banyak kisah-kisah orang-orang yang terpengaruh. Pada awalnya dia hanya sebatas bergaul, bercengkerama. Tapi setelah berjalan waktu dia terpengaruh, seperti Abdul Razzaq As-San'ani, salah seorang ulama ahlul hadith dari negeri Yaman. dan bahkan dia ini lebih senior dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, lebih senior dari Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad pernah ingin berangkat ke sana, di tengah perjalanan Al-Imam Abdul Razak ini Al-Imam Al-Bukhari pernah ingin berangkat ke sana, di tengah perjalanan beliau meninggal. Nah, Al-Imam Abdul Razak ini dulu punya sahabat yang memiliki keyakinan tasyayu. Tasyayu, apa itu tasyayu? Nah, itu keyakinan Syiah tapi kadarnya masih rendah. Kadarnya masih rendah, tasyayu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada kaitannya dengan akidah Syiah tapi masih rendah, tidak sampai mengkafirkan seluruh para sahabat. Barakallahu fikum. Nah, dia memiliki sahabat dan lama-lama terpengaruh, dan sampai pada akhirnya Al-Imam Abdul Razak ini memiliki kesalahan di dalam akidah dia, yaitu dalam permasalahan tasyayu. Dalam permasalahan tasyayu dia terpengaruh dengan akidah Syiah, walaupun tidak sampai akidah Syiah yang mengkafirkan wa'iyadzubillah. Nah, sehingga oleh karena itu ikhwan fillah harus dilihat apakah dia adalah seorang yang betul-betul berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah di bawah pemahaman salafun salih, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain? Nah, kalau masih cukup. Nah, kalau sudah tidak ada karena sudah siang dan capek juga, saya minta maaf tadi terlambat karena tadi ada acara dadakan. Soalnya di masjid saya itu kalau ada jenazah mesti saya yang ngurus. Allah ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan terhitung kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.